Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sampai mana sekarang kita? Wa kadzalika lafdul ismi. Itu. Sudah dibaca belum? Sudah. Demikian pula dengan lafaz ism, dosa. Wal udwan, permusuhan. Idza qurinat fussira al ismu. Nah, apabila al ismu dan udwan ini digabungkan, maka keduanya maknanya sama. Ya. Afwan. Maafwan. Jika digabungkan maka berbeda makna keduanya. Kalau sendiri-sendiri berarti maknanya sama. Maka kalau digabungkan, misalkan wala ta'awanu 'alal ismi 'alal ismi wal udwan, berarti ism itu ditafsirkan fussira al-ismu bil ma'asi allati bainal 'abdi wa bainar rabbih. Maka isim itu berarti ditafsirkan dia adalah dosa, maksiat-maksiat. Maksiat yang terjadi antara hamba dan Rabb-nya. Sedangkan udwan sendiri maka itu maknanya adalah at-tajarru', ya. 'Alan nas fi dima'ihim. Tabarakallahu bikum. Nah, berarti ya, kalau udwan ini diartai dimaknakan berarti dimaknanya sendiri, ya, yaitu dia bersikap lancang, ya, kepada manusia terkait darah mereka, harta mereka, wa'aradihim, maupun kehormatan mereka. Wa idza ufrida al-ismu dakhala fihi kullul ma'asi allati tu'assibu sahibaha. Nah, apabila kalimat ism itu dimaknai dengan makna sendiri, ya, maka masuk semua di sini seluruh maksiat, ya, yang akan menyebabkan berdosa, membuat berdosa pelakunya. Sawaun kanat baina wa baina rabbih aw baina wa baina al-khalq. Al-khalqi, apakah dosa itu antara Allah dengan Rabb-nya atau antara hamba dengan hamba yang lain? Kadzalika idza ufrida al-udwan. Demikian pula apabila kalimat udwan itu disebutkan secara tersendiri. Ini sama ya. Ya, kayak fakir, miskin. Nah, ini berikutnya makna ibadah dan tawakal, ya. Baik, fadhal dibaca di sini. Ya, siapa? Suyudi. Baik, perhatikan. kadzalika lafzul ibadah wa tawakkul wa lafzul ibadah wal isti'anah. Demikian pula kalimat ya ibadah, tawakal, isti'anah, ini semua ya idza ufridatil ibadah fil Qur'an. Maka apabila kalimat ibadah itu disebutkan secara tersendiri di Al-Qur'an, perhatikan di sini, tanawalat jami'a ma yuhibbuhullahu wa yarda zahiran wa batinan. Maka ini mencakup semua segala yang apa yang Allah cintai, yang Allah ridhoi lahir batin. Wa min awwali ma yadkhulu fiha. Maka yang termasuk yang awal-awal yang masuk dalam cakupan ibadah adalah at-tawakkul dan isti'anah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas a'budu rabbakum ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kalimat-kalimat ibadah. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadaku. Termasuk di dalamnya agar mereka bertawakal kepadaku. Termasuk di dalamnya agar mereka beristianah, memohon pertolongan kepadaku. Ini paham sini? Wa idza jumi'a bainahu wa bainat tawakkuli wal isti'anah. Namun kalau digabung antara ibadah dengan tawakal atau isti'anah, maka maknanya jadi tersendiri-tersendiri. Contoh ibadah dengan isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal isti'anah masuk dalam cakupan ibadah enggak? Masuk. Namun tatkala disebutkan secara bergandengan, berbarengan, punya makna sendiri. Contoh digabungkan lagi dengan tawakal, fa'budhu wa tawakkal 'alaihi, beribadahlah kepadanya dan bertawakallah kepadanya. Berarti ini ibadah makna sendiri, tawakal makna sendiri. Nah, maka baik perhatikan. Kalau disebutin ibadah aja masuk tawakal, masuk apa lagi? Masuk isti'anah. Ya. Fussiratil ibadatu bi jami'il ma'murati al-batinah wal zahirah. Ini kalau digabung. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Maka ibadah ditafsirkan dengan segala perintah-perintah Allah yang nampak maupun yang tidak nampak. Segala perintah. Sedangkan tawakal maknanya ditafsirkan bi'timadil qalbi. Ya, kalau tawakal itu dimaknai apa? Dengan bersandarnya qalbu ya, ala Allah ala husfi husuliha. Maka tawakal ditafsirkan apa? Yaitu dengan bergantungnya qalbu kepada Allah dalam meraih semua ya, semua hal tersebut. Ya, meraih semua hal tersebut. Semua apa hal tersebut? Yaitu segala untuk melaksanakan perintah yang lahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan juga bersandar kepada Allah untuk mendapatkan semua manfaat dan bertawakal apa namanya bersandar kepada Allah dalam menolak segala macam bara bahaya. Ya. Ma'asiqati at-tammati billahi fi husuliha. Disertai dengan keyakinan yang sempurna kepada Allah bahwa Allah akan membantu kita untuk mewujudkannya. Mewujudkan apa? Dapat melaksanakan perintah Allah yang lahir maupun batin. Bersandarnya kalbu semua itu ya, kepada itu semua. Ya, kemudian apa lagi? Kita bersandar kalbu kepada semua ya, semua kemanfaatan dapat mudarat disertai dengan keyakinan yang sempurna kepada Allah untuk mewujudkan itu semua. Ya, barakallahu fiik. Sudah di sini? Bisa dipahami? Nah, coba berikutnya. Siapa? Si Raymond. Al-akharu fa'il dari dakhala. Terus al-akharu kama fi aksari ayati wa idza yumi'a bainahuma kama fil ay kama fi ayati sadaqati innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin fa usira al-fakiru bi man istaddat hajatahu. Hajatu fa'il dari istaddat. Terus la yajidu syai'an aw yajidu syai'an la yaqumu minhu mawqian wa fusira al-miskinu biman hajatuhu duna dzalika wa mustu dzalika al-fadhi adallati ala tilawati al-kitabi wa mustu dzalika al-fadhi adallati ala tilawati al-kitabi nam wa tamassuki bihi wa huwa ittiba yasma'u dzalika al-qiyamah bi bidini kullihi fa idza qurinat ma'ahu as-salatu kama fi qawlihi ta'ala utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salati wa aqimis salata wa qawluhu walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqimus salata kana dzikrus salati ta'ziman laha wa ta'kidan li sya'niha wa wasan 'alaiha wa hassan wa hassan wa hassan 'alaiha wa illa fa hiya dakhilatun fil ismil 'ami wa huwa qabilawatu wa tamassuku bihi wa ma asbaha dhalika min asma'i minal asma'i. Baik. Kadzalikal fakir, demikian pula fakir, miskin. Ini lafaz fakir miskin ya. Kalau disebutin secara tersendiri fakir ya berarti masuk miskin. Kalau miskin disebutin ya berarti masuk juga fakir. Tapi kalau digabung fakir miskin berarti punya makna tersendiri. Sama kayak seperti iman Islam, muslim mukmin. Disebutin secara tersendiri Islam ya masuk iman. Iman disebutin masuk Islam. Tapi kalau disebutkan Islam iman, muslim mukmin berarti punya makna tersendiri. Ya barakallahu fiik. Kalau muslim yang mengamalkan dengan amalan kalbu, beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir. Muslim beramal dengan amalan jawari, dia bersyahadat, dia sholat, dia zakat, puasa, haji. Naam, barakallahu fiik. Baik, idza ufrida ahaduhuma dakhala fihi al-akharu. Apabila salah satu dari keduanya fakir miskin disebutkan, maka yang lain, kalau fakir disebutkan berarti miskin masuk di situ. Ya kama fi aksaril ayat, sebagaimana dalam di kebanyakan ayat Al-Qur'an. Ya idza jumi'a bainahuma. Ya, apabila digabungkan di antara keduanya, maka bagaimana? Ya, semisal di ayat shadaqat, ayat zakat, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu hanyalah diperuntukkan untuk orang fakir miskin. Nah, ini disebutkan secara berbarengan. Ya, fussira al-faqiru biman istajat hajatuhu. Maka orang fakir ditafsirkan ya dengan orang yang ya, hajatnya sudah sangat genting, ya, yang sudah sangat membutuhkan sekali. Sedang wa kana la yajidu syai'a, dan si fakir ini enggak mendapati apa-apa untuk memenuhi hajat dia, makannya, minumnya. Aw yajidu syai'an la yakhau minhu mauqian. Ya. Atau kalaupun dia mendapatkan tetapi la yakhau minhu mauqian, artinya enggak mencukupi. Ya wa fusirul miskinu, sedangkan miskin kalau disebutin barang fakir, ya, maka apa maknanya? Biman hajatuhu duna dzalik. Dengan orang yang kebutuhannya di bawah tingkatannya, tingkatan itu di bawah ya, ya kesediaan ya, untuk memenuhi kebutuhan dia. Wa min sudzalika al-alfadhu adalatu 'ala tilawatil kitab wa tamassuki bih. Dan semisal hal ini ialah lafaz-lafaz atau kata-kata yang terdapat di Al-Qur'an yang menunjukkan membaca Al-Qur'an dan berpegang teguh dengannya, yaitu mengikuti Al-Qur'an, wa huwa ittiba'uhu, ya mengikutinya. Yashmalu dzalika al-qiyam bid-dini kullih. Maka ini mencakup apa? Al-qiyam, untuk melaksanakan agama keseluruhan. Wa idza qurinat ma'ahu as-salatu. Nah, apabila sholat digandengkan dengannya, dengan membaca Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Qur'an, semisal firman Allah taala, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah." Ya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi, yaitu Al-Kitab, Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Digabung nih. Atau firman Allah, "Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah." Dan orang-orang yang mereka itu berpegang teguh dengan kitab dan mereka mendirikan salat. Gimana nih kalau digabung? Kana dzikru sholati ta'dhiman laha. Berarti penyebutan kata sholat di sini ini untuk mengagungkan sholat tersebut. Ya, wa ta'kidan li sya'niha, dan untuk memperkuat, memperkokoh kedudukannya. Wa hassan 'alaiha, dan juga anjuran untuk menegakkannya. Wa illa, dan jika tidak disebutkan bersama dengan tilawah atau tamasuk, ya, termasuk dengan Quran, tidak disebutkan berbarengan dengan membaca Al-Quran, kalau tidak disebutkan secara berbarengan, sholat tidak disebutkan, ya, fahiyya dakhilatun bismillah, ya, Maka kalau tidak disebutkan secara bersamaan, maka ia termasuk dalam pengertian kata yang umum. Tilawah ini kalau tidak dibarengi dengan sholat, ya, wahwa at-tilawatu wa tamassuku bih, yaitu hanya tilawah atau berpegang teguh dengannya. Wa ma asbaha dzalika minal asma, dan yang serupa dengannya dari nama-nama semisal di atas. Baik, selesai kaidah ke-17. Masuk ke kaidah al-qaidatu as-saminata asyrata. Ya, kaidah ke-18. Nah, tafadhal dibaca di sini, Rafi, baca Rafi. Asaminata asyarata fi kathirin minal ayati yukhbiru bi annahu yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'u wa fi ba'dihha yadhkuru ma'a dhalika al-asbaba al-muta'alliqata bil 'amali al-mujibati al-mujibata min hidayati aw al-mujibata li itlali wakadhalika husulul maghfirati wadidduha wa bastur rizqi wa bastur rizqi wa taqdiruhu wa taqdiruhu. Baik, perhatikan di sini kaidah ke-18 fi katsirin minal ayati, pada kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an, yukhbiru Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, bi annahu yahdi man yasha'u, bahwa Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yudillu man yasha'u, dan Allah menyesatkan orang-orang siapa saja yang Allah kehendaki. Wa fi ba'dihā, namun pada sebagian ayat-ayat yang lain, yadhkuru ma'a dhalika al-asbaba. Nah, pada sebagian ayat-ayat yang lain Allah menyebutkan sebab-sebab, al-muta'alliqata, yang berkaitan bil 'abdi, dengan hamba, yang asbab-asbab tersebut al-mujibata lil hidayati, yang sebab-sebab tersebut, ya, apa namanya, sebab-sebab tersebut, ya, apa namanya, mujibah, yang mengharuskan atau yang menjadikan si hamba tersebut, ya, mendapatkan hidayah, awil mujibata lil idlali, ya, atau yang membuat hamba tersebut mendapatkan penyesatan. Wakadzalika husulul maghfirati wa tidduha, demikian pula dengan, ya, mendapatkan ampunan atau lawannya siksaan, wabastu rizqi, atau dengan melapangkan rezeki, wa taqdiruhu, dan takdirnya. Ya, pahamnya di sini. Jadi ada di ayatnya seolah-olah ini hak mutlak Allah, enggak boleh diganggu gugat, ya, Allah menyesatkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa, namun Allah sebutkan wa ma yudillu bihi illa al-fasikin. Ya, paham enggak sini? Sebabnya apa? Karena mereka fasik. Nah, namun terkadang Allah sebutkan aja secara umum, ya, secara umum, innallaha apa namanya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Seolah-olah Allah menghendaki hidayah, Allah berikan hidayah kepada siapa saja Allah kehendaki. Namun di ayat yang lain Allah sebutkan sebab-sebabnya. Ya, sebab-sebabnya Allah sebutkan. Allah sebutkan yahdi bihillahu manittaba'a ridwana. Allah memberikan hidayah siapa? Manittaba'a ridwana, orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini dapat hidayah. Baik. Apalagi sebabnya? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ah, ini sebabnya apa? Mereka yang beriman, bertauhid, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Mereka bertauhid. Ulaika lahumul amnu. Mereka mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun. Dan mereka mendapatkan hidayah. Ada sebabnya dapat hidayah. Namun di ayat yang lain, seolah-olah tak ada sebab. Pokoknya itu hak Allah. Nah, ini kita pahami di sini. Ya, demikian pula dengan, ya, bagaimana Allah melapangkan rezeki. Seolah-olah, ya, di berbagai ayat Allah melapangkan rezeki, ya, sekehendak Allah saja, bagi siapa saja yang Allah inginkan. Ya, namun ternyata Allah sebutkan bahwasanya, ya, demi orang yang kayak begini dapat rezeki. Ya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara. Nah, dapat rezeki itu. Nah, ya, barakallahu fikum. Sebabnya apa? Istighfar. Ya, sebabnya istighfar. Baik. Ngerti enggak di sini? Hah? Eh Zaki, ngerti enggak? Faris, antum jangan mencet-mencet jerawat aja itu. Paham enggak? Sini. Baik. Dibaca di sini. Lagi rapi. Naqala. Kadzalika fi ayatin katsiratin fa haitsu akhbara annahu yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'u. Udah langsung tadi kan udah dibaca. Oh ya udah ya. Terus wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqturuhu 'ala man yasha'u. Dalla dhalika 'ala kamal tauhidihi wa infiradihi bi khalqi al-ashya'i wa tadbiri jami'i al-umuri wa anna khaza'in al-ashya'i bi yadihi yu'ti wa yamna'u ويخفض ويخفض ويرفع فيقضي فيقتضي مع ذلك من العباد من العباد أن يحترقوا بذلك وأن يعلقوا أملهم ورجاءهم به في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون وأن لا يسألوا أحدا غيره كما في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديته إمن هديته فاستهدوني أهديكم إلى آخره وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية إليها جناعات dari الطرق yang akan menghantarkan turukan mu'annas karena dijamak dari turil terus wa yasluku an-nafi'ah wa yad'u ad-dharra wa qawlihi ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sayassiru lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sayassiru lil usra. Baik. Dalika fi ayatin katsiratin, yang demikian ini sangat banyak sekali di ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Ada punya buku enggak buat tatakan? Yang tebalan dikit. Saya enggak buat tatakan buku saya. Ya, terus lanjut. Ya, fa haitsu akhbara annahu yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Ya, di mana Allah mengabarkan bahwa Dia memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah Dia kehendaki dan menyesatkan siapa saja yang Ia kehendaki. Dia mengampuni siapa saja yang Ia kehendaki dan Dia mengadab siapa saja yang Ia kehendaki. Wa yarhamu, Dia merahmati siapa saja yang Ia kehendaki. Wa yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqturu 'ala man yasha'. Dia melapangkan rezeki kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Ya, dan Dia yaqturu ala man yasha. Yaqturu itu apa maknanya? Menyempitkan rezeki tersebut kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Ya. Dalla dalika ala kamali tauhid. Maka ini menunjukkan akan kesempurnaan tauhidihi, keesaannya. Ya. Wan firadihi, bagaimana ketunggalannya, keesaannya bi khalqil asya. Ya, dalam menciptakan segala sesuatu, wa tadbiri jami'il umur, dan dalam mengatur semua urusan. Wa anna khaza'inal asya'i biyadih, bahwasanya ya khaza'in hasanah, perbendaharaan segala sesuatu, ya, segala perbendaharaan segala sesuatu itu di tangannya. Yu'ti wa yamna'u, dialah yang memberi ya, atau dia yang tidak memberi, mencegah. Wa yakhfad wa yarfa, dia yang menjatuhkan maupun yang meninggikan, ya, mengangkat atau dia yang menjatuhkan atau yang mengangkat. Fayak tadi ma'adzalika minal ibad, maka yang demikian menuntut para hamba an ya'tarifu bidzalika, untuk mengakui hal ini semua. Wa ayu'alliqu amalahum wa raja'ahum bihi, dan agar hamba mereka semua menggantungkan semua cita-cita dan harapannya hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. ya, fi husuli ma yuhibbuna minha, untuk menggapai semua urusan yang ia cintai tadi, yang ia sukai tadi. Ya, wa fi daf'i ma yakrahun, dan juga untuk mencegah segala hal yang mereka benci, yang mereka tidak sukai. Wa alla yas'alu ahadan ghairahu, dan agar si hamba ini tidak, agar mereka tidak meminta kepada siapapun selain Allah, berdoa kepada siapapun selain Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituh, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya ini berada dalam kesesatan kecuali orang yang telah aku beri petunjuk, ya, fastahduni, maka kalau begitu mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, ya, maka aku akan berikan hidayah pada kalian. Ahdikum majzum, karena sebelumnya fi'il amr, ya, ahdikum, maka aku akan berikan hidayah pada kalian, ila akhir. Ya, jadi ini ada sebabnya. Kenapa seorang hamba dapat hidayah? Karena dia minta hidayah kepada Allah. Dia berdoa, ihdinash shiratal mustaqim. Ya. Tabarakallahu fikum. Wa fi ba'dil ayati yadhkuru fiha asbab dzalik. Ya, namun di ayat-ayat yang lain Allah menjelaskan sebab-sebab hal itu. Kenapa? Li'arifal ibadu, agar para hamba mengetahui al-asbab wa turuq al-mufdiyah ilaiha. Ya, agar hamba mengetahui sebab-sebab, jalan-jalan yang akan menghantarkan kepada hal tersebut, yaitu menghantarkan kepada hidayah. Ya, fayasluku annafi'a wa yad'u ad-dharra, sehingga mereka pun menempuh jalan yang bermanfaat dan meninggalkan jalan, ya, bukan yad'u, yada'u, ya, bukan yad'u, yada'u. Ya, kalau yad'u maksudnya mereka berdoa kepada kemudaratan. Yada'u, dan mereka meninggalkan hal-hal yang bermudarat. Semisal firman Allah Ta'ala, fa amma man ata wa taqa. Nah ini dah. Maka barang siapa, ini sebabnya nih, barang siapa yang memberi hartanya, dia berinfak dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dia membenarkan ada pahala terbaik yaitu surga. Nah, maka hasilnya apa? Fasani yassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan dia ke jalan kemudahan. Wa amman bakhila, nah ini enggak mau beramal, siapa yang bakhil, wastaghna, dan dirinya merasa cukup, ya, enggak perlu bertakwa, kadzdzaba bil husna, dia mendustakan surga tadi, ya, pahala yang terbaik, fasani yassiruhu lil usra, maka kami akan, ya, ya, memudahkan dia menuju jalan yang sukar, yang sulit. Fa bayyana, ini sudah dibaca belum? Baik. Siapa berikutnya? Faris, baca Faris. إن رحمة الله قريب من المسلمين fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu 'iddatil muttaqin. Tsumma dzakara al-asbaba allati tunalu biha al-maghfiratu war-rahmatu wa hiya khisalut taqwa al-madhkuratu fi hadhihi al-ayati wa ghayriha. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Masyaallah. Sahur makan apa itu tadi? Hah? Perfect dia bacanya. Nah, barakallahu fiik ya. Makan apa Paris tadi sahur? Kan ikan. Oh. Ikan yang mau bikin cerdas. Gak salah tuh disuruh menghafal nama-nama ikan. Ya. Masya Allah. Oh. Ya. Keren banget sih. Siapa? Fars. Dia kayak ustaz bacanya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Lihat, perhatikan sini. Fabayyana anna asbabal hidayati wat taysir. Maka di ayat ini, di surah Al-Lail ini, ba'amma man atawa taqwa sadaqa bil husna dan seterusnya. Maka Allah menjelaskan di ayat ini, Allah menjelaskan bahwa sebab-sebab hidayah dan kemudahan, kemudahan yang datang dari Allah itu apa? Tasdiqul abdi li rabbihi. Sebabnya apa? Seorang hamba membenarkan Rabbnya. Wanqiyaduhu li amrihi, tunduk kepada perintahnya, perintah Allah. Ini sebab kemudahan, sebab hidayah. Enggak? Wa anna asbabad dalali wat ta'sir, dan sebab ya dolalah, kesesatan dan taksir ya, lawannya tasyir. Kalau tasyir mendapat kemudahan, taksir mendapat kesulitan, kesukaran hidup ya. Berarti apa sebabnya? Didudalika, lawan dari hal tersebut. Berarti dia mendustakan Rabbnya. Wah, berarti dia apa? Membangkang untuk tunduk kepada Rabbnya, itu sebabnya. Taibar kalau begitu. Ya, Allah Ta'ala berfirman, kadzalika qauluhu Ta'ala, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai hal itu. Ya. Maka dengan itulah Allah memberikan hidayah kepada siapa? Orang-orang yang mengikuti keridhaannya. Nah, ini dapat hidayah kayak begini. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah memberikan banyak orang, dan Allah menyesatkan banyak orang, dan Allah juga memberikan hidayah banyak orang. Wa may yudillu bihi illal fasikin. Namun siapa yang Allah sesatkan? Allah sebutkan sebabnya, yaitu, dan tidaklah Allah menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Paham sini ya? Jadi terkadang Allah tidak sebutkan sebabnya, terkadang Allah sebutkan sebabnya. Tapi berikutnya mana lagi? Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihim ad-dhalalah. Sebagian kelompok diberi hidayah Allah, sebagian lagi telah pasti bagi mereka kesesatan. Mereka sudah layak mendapatkan kesesatan. Kenapa ini mereka dapat kesesatan? Allah sebutkan, innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah. Kenapa? Karena mereka menjadikan setan-setan sebagai wali-wali mereka, pelindung-pelindung mereka. Ya, yang setan-setan tersebut selain Allah, mereka malah jadikan sebagai pelindung mereka. Nah ini mereka dapat apa? Dapat kesesatan. Ya, bisa dipahami nggak sih? Terkadang memang demikian Allah sebutkan secara mutlak. Namun di ayat yang lain Allah sebutkan sebabnya. Kayak tadi dapat hidayah apa? Kalau bertauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, bertauhid, tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Zulm maknanya kesyirikan. Ya, kezaliman di sini kesyirikan. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Maka mereka orang-orang yang mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun. Mereka yang dapat hidayah. Ya, barakallahu fiik. Nah, hidayah kata para ulama di sini hidayah di dunia. Ya. Ini dikatakan oleh Ibnu Katsir. Kemudian, fa akhbar anna Allah yahdi man kana qasduhu hasanan. Maka Allah di sini mengabarkan bahwa Dia memberikan hidayah kepada, ya, Allah Subhanahu wa Taala memberikan hidayah kepada orang yang niatnya baik, ya, niatnya baik, yang niatnya itu baik, tujuannya baik. Tayyib barakallahu fikum. Dia berkehendak untuk melakukan kebaikan. Wa man raghiba fil khair wattaba'a ridwanallah wa annahu yudillu man fasaqa an qa'atillahi ta'ala wa tawalla a'da'ahu asyayatina wa radiya bi riwayatihim an wilayati rabbil alamin. Jadi Allah memberikan hidayah kepada orang yang qasduhu hasanan, yang niatnya baik, serta dia mau mengikuti dia sangat ingin melakukan kebaikan, berkehendak melakukan kebaikan. Ya, wattaba'a ridwanallah, dan dia mengikuti ya keridhaan Allah atau orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa annahu yudillu, Allah menjelaskan, Allah menyesati. Menyesati siapa? Man fasaqa an ta'atillahi taala. Ya, menyesatkan orang-orang yang fasik, yang tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawalla a'da'ahu asyayatina, dan menjadikan musuh Allah, ya, dia malah menjadikan dia malah berloyalitas, memberikan loyalitas kepada musuh-musuhnya Allah, yaitu setan. Waradiya bi wilayatihim, ya, dan dia pun ridha, ya, dan dia pun ridha dengan kekuasaan setan tadi. Ini kalau wilayah kekuasaan, kalau walayah kecintaan, wilayah kekuasaan. Ya, berarti anak ini baca apa ini? Ya, dan dia ridho dengan ya, dengan kekuasaan setan apa kecintaan setan? Ini kepemimpinan ya, yaitu waradiya bi wilayatihim, ridho dengan kepemimpinan setan tersebut. An wilayati rabbil alamin, daripada kepemimpinan Allah rabbul alamin. Kadzalika qauluhu ta'ala falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah pun memalingkan hati mereka. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Qur'an, ya, seperti pada permulaannya. Ini kadzalika tadi sudah dibaca juga, masih ini ya. Faris sudah dibaca juga. Masyaallah, Faris baca panjang amat. Wa kadzalika yadhkuru fi ba'dil ayati al-asbaba. Demikian pula pada sebagian ayat Allah menyebutkan sebab-sebab, allati tunalu biha al-maghfiratu war-rahmatu, yang dengan menjalankan sebab-sebab tersebut akan digapailah ya ampunan Allah dan rahmatnya. Wistahaqqu biha al-adzabu, ya, dan dengan sebab-sebab tersebut akan layaklah seorang mendapatkan adab. Misal firman Allah Ta'ala, in wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila saliha thumma ihtada. Perhatikan, Allah Ta'ala berfirman, wa inni laghaffarun, dan sesungguhnya aku benar-benar maha pengampun, ya, untuk siapa? Liman taba, bagi yang mau bertobat, wa amana wa amila saliha, yang mau beriman, yang beramal saleh, kemudian dia tetap di jalan yang benar. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, ayat yang lain, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, ya, fasa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun, ya, kemudian maka aku akan tetapkan rahmatku untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, ya, dan yang beriman kepada ayat-ayat kami, ya, beriman kepada ayat-ayat kami. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi, yaitu yang mengikuti rasul, nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Ummi itu la yaqra wa la yaktub. Ummi itu alladzina yaqra wa la yaktub. Kemudian mana lagi? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Nah ini, rahmat Allah itu amat dekat untuk siapa? Untuk orang yang berbuat kebajikan. Ada sebabnya mengerjakan kebajikan. Ya, kemudian mana lagi? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, kemudian bersegeralah kalian untuk menuju ampunan dari Rabbmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Udah sampai sini dibaca lagi terus. Ya, Faris masih dibaca tadi. Udah dibaca belum? Udah, Riz. Tsumma dzakara al-asbaba allati tunalu biha al-maghfiratu wa rahmatu. Kemudian Allah menyebutkan sebab-sebab yang dengan sebab-sebab tersebut apabila dilakukan digapailah ampunan Allah dan rahmatnya. Wahiyya khisalut taqwa, yaitu berbagai sifat ketakwaan. Al-madhkuratu, yang disebutkan ya fi hadhil ayati wa ghairiha, pada ayat-ayat berikut, ayat-ayat ini dan selainnya. Innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah, ya sesungguhnya orang-orang beriman, ya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, ya orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Wa idza quriyal quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, apabila Al-Quran dibaca maka dengarlah, simaklah, perhatikan dengan baik, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Allah sebutkan sebabnya dapat rahmat, dapat ampunan. Nah ini kalau mau beriman, berhijrah, berjihad, nah. Mau dapat rahmat kapan? Kalau dibaca Al-Quran, dengar, simak, ya, ditadaburi. Nah, ini ayat-ayat yang agung ya. Nah, baik. Jadi kalau ada orang yang menyatakan saya mengharapkan rahmat Allah, saya takut kepada azab Allah, ya maka ya, kita lihat apakah dia ini orang-orang yang ya, bersifat dengan sifat-sifat yang kalau dia melakukan sebab-sebab ampunan, sebab-sebab mendapatkan rahmat, ya, dia melakukannya atau tidak. Kalau dia demikian, maka dia benar. Ya misalkan dia mengatakan, saya mengharapkan rahmat Allah, tapi ketika dibacakan Al-Quran, malah dia lalai. Nah berarti gak dapat dia. Ya karena Allah sebutkan sebabnya. Apalagi tadi, sebab-sebab dapat rahmat Allah. Ya. U'iddat lil muttaqin, wasari'u ila maghfiratin, yang Allah sebutkan itu kan. Ila rabbikum majadatin tarduha, kalau dia mau surga dapat ampunan Allah, dia mesti bersifat dengan sifat-sifat ketakwaan dan seterusnya. Tabarakallahu fikum. Nah, kalau dia mau rahmat Allah yang luas, ya, yarjuna rahmatallah. Ini kan rahmata itu mufrad di kaidah sebelumnya, kaidah berapa tuh? Kalau isim mufrad diidhofahkan kepada isim ma'rifah, maka maknanya berarti apa? Jama' umum, berarti semua rahmat atau rahmat yang banyak, jangan dipahami satu rahmat aja. Dia mengharapkan rahmat-rahmat Allah hadir kepada dia, ya. Di dunia nanti, di dunia dia dapat satu rahmat, di akhirat 99 rahmat Allah diharapkan, maka dia mesti mendapatkan, dia mesti melaksanakan sebabnya. Itu apa? Itu innal ladina amanu, dia beriman, wal ladina hajaru, berhijrah, wa jahadu, dia berjihad fisabilillah, baru dia mendapatkan ulaika yarjuna rahmatallah. Maka mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan seterusnya dari ayat-ayat yang tadi telah kita bacain. Masih ada gak waktu? Tanggung ini ya. Dikit lagi sampai nanti kita ba'da zuhur lanjut ke kaidah 19. Belum azan kan? Hah? Gak kedengeran? Udah belum? Udah. Nah, nanti zuhur kita habisin. Kaidah ke berapa ini? Ke-18 ini berarti nanti masuk ke ammu min zalika qauluhu ta'ala wa atiullah wa atiur rasul, terus nanti ke kaidah ke-19 pada duhur insyaallah tabaraka taala. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.